إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد آيات 95-96 beliau kumpulkan jadi satu. La yastawi, tidak sama. Banyak, ada beberapa ayat diawali dengan la yastawi, tidak sama. Di antaranya adalah tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Sama dengan tidak sama antara yang hidup dengan yang mati. Berarti jauh sekali. Tidak sama, la yastawi, itu bisa jauh sekali. Antara surga dengan neraka, kan jauh sekali. Surga penuh dengan kenikmatan, neraka penuh dengan siksaan, jauh sekali. Kalimatnya tidak sama, jauh. Antara langit dan bumi, antara timur dengan barat. Kalimatnya tidak sama. Apakah selalu begitu? Ketika Allah menyebut tidak sama, berarti jauh sekali? Ada jawab? Tidak. Jawabnya tidak. Mana contoh? Ayat ini. Ayat ini mengatakan tidak sama, tapi tidak seperti antara hidup dan mati, antara timur dan barat, antara langit dan bumi, antara surga dan neraka, tidak. Di sini antara apa? Antara orang yang tidak berjihad dengan orang yang berjihad. Yeah. Itu tidak seperti surga dan neraka, tidak seperti mati dan hidup. Karena sama-sama beriman, sama-sama muslim, tapi tetap tidak sama. Yang berjihad dengan yang tidak berjihad beda. Tetapi bedanya sekali lagi tidak seperti perbedaan antara yang hidup dengan yang mati, antara surga dengan neraka, antara timur dan barat, dan seterusnya. Mari kita lihat. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk-duduk, tidak berangkat berjihad, dengan orang-orang yang berjihad. Awalnya ayat bunyinya seperti itu. Awalnya ayat ini berbunyi, La yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Belum ada ghairu ulid dharar. Belum ada, belum turun ayat ini. Yeah. Ini menunjukkan bahwa Allah menguji. Allah menguji dengan sebuah ayat, lalu para sahabat taat, lalu ada sesuatu, lalu ayat tersebut Allah tambahi. Kan sudah lewat pembahasan akhir surat Al-Baqarah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ayat ini begitu berat bagi para sahabat. Para sahabat sadar dengan ayat ini bahwa ketika para sahabat ada bersitan buruk dalam hatinya, sudah ditulis sebagai dosa. Para sahabat datang pada Nabi dengan berlutut dan menyatakan betapa beratnya ayat ini untuk diamalkan. Tapi karena Nabi menasihati untuk mengucapkan sami'na wa ata'na dan seterusnya, maka para sahabat akhirnya walaupun berat seperti apa, mereka tetap mengatakan sami'na wa ata'na. Turun ayat berikutnya yang menghapus ayat tadi secara hukum, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi Allah turunkan ayat tidak langsung jadi. Karena tentu ayat itu diturunkan oleh Allah untuk mentarbiyah para sahabat, bahkan mentarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak ayat yang kalau kita baca itu khusus untuk Nabi. Banyak. Panggilannya juga jelas, ya ayuhan Nabi. Gitu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu turun untuk mentarbiyah Rasul dan para sahabat. Nah, ini salah satunya. Tidak sama orang mukmin yang duduk-duduk tidak berjihad dengan yang berjihad fi sabilillah, tidak sama. Tidak sama. Setelah ayat ini turun, ada seorang buta. Ada seorang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang dinasabkan ke ibunya. Ada beberapa orang, bahkan ulama, yang dinasabkan ke ibunya. Ya. Abdullah bin Ummi Maktum dinasabkan ke ibunya. Mungkin tidak ketahuan ayahnya, ya. Ibnu Ummi Maktum buta, yang akhirnya menjadi muadzin Nabi. Itu tentu tidak bisa berjihad. Buat apa orang buta berjihad? Karena berjihad adalah melawan musuh, membunuh musuh, atau membantu orang-orang yang terluka, atau menyiapkan makanan, kendaraan, senjata. Tentu tidak bisa dilakukan oleh seorang yang buta. Maka Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, "Bagaimana aku? Bagaimana aku seperti ini?" Nabi diam, nanti akan dijelaskan oleh beliau, ya. Nabi diam, dan waktu itu paha Nabi menindih paha Zaid bin Sabit sama dengan Ali bin Abi Thalib, sama dengan Muawiyah, sama dengan Abdullah bin Amr bin As, bisa menulis, bisa baca tulis. Maka diperintahkan oleh Nabi untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Abdullah bin Amr bin As bukan hanya menulis ayat-ayat Al-Quran, tapi juga menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu itu Zaid bin Sabit pahanya tertindih oleh paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Ibnu Ummi Maktum itu. Ya. Yeah. Ya, seberat-berat paha Nabi, ya seberapalah, ya. Paha tertindih. Paha itu duduk agak berdekatan, ya. Ya seberapa, mungkin ujung lutut Nabi menempel di lutut atau paha Zaid. Ya, tidak seberapa. Tiba-tiba setelah Ibnu Ummi Maktum bertanya itu, Nabi langsung diam, terpejam. Seperti biasa, beliau sedang kedatangan wahyu. Ketika beliau kedatangan wahyu, maka beliau tidak bisa berhubungan dengan siapapun. Tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menjawab pertanyaan, mata terpejam, tidak bicara, ya seperti orang pingsan. Tetapi tidak tidur, ya. Duduk gitu. Ya kecuali pas tidur. Pernah juga Nabi kedatangan wahyu pas tidur. bahkan pas satu selimut dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau mengatakan, aku belum pernah satu selimut dengan seorang wanita kedatangan wahyu, kecuali bersama Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin Aisyah enggak sadar, tidur ya. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak memberitahu sebelumnya. Ya Muhammad, wahyu mau datang, cari tempat sepi dulu. Nah, enggak. Ya Muhammad, wahyu mau datang, coba ke masjid dulu. Ya, bersila ke masjid. Enggak peduli. Sedang naik kuda, sedang naik unta, sedang satu selimut dengan Aisyah, sedang duduk berdekatan dengan Zaid, dengkulnya menindih paha Zaid, dan seterusnya, Allah tidak peduli. Ini seorang Nabi. Ini seorang Nabi. Enggak tahu wahyu akan datang kapan. Hari ini kita lihat, kita dengar para dukun, itu kalau mau menerima wangsit, cari tempat, cari hari, cari waktu yang baik, malam Jumat Kliwon, ya kan? Di kamar khusus tempat dia semedi, ya? Habis sisa atau tengah malam, gitu. Seolah dia lebih hebat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak tahu, tiba-tiba saja. Paranormal ini, para dukun ini, kahin ini tahu, makanya siap-siap dulu. Ya, ketika mendapatkan wangsit itu, wahyu itu, tentu wahyu dari syaitan, karena wahyu memang ada dua, wahyu Allah dan wahyu syaitan. Ada dalil, inna syaitana yuhu, syaitan itu mewahyukan. Syaitan itu memberikan wahyu. Sama dengan Allah, memberikan wahyu. Wahyu Allah hak, wahyu syaitan batin. Maka tidak jarang kita dengar, si fulan mengaku dapat wahyu, si fulan mengaku sebagai Nabi. Sebetulnya dia enggak bohong, emang dapat. Gitu. Dia enggak bohong, emang dapat. Ada bisikan di hatinya, di telinga, enggak bohong. Cuman dibohongi sama setan, dia enggak tahu. Coba kalau dia tahu ini setan, saya kira enggak mau cerita, aib kan? Ya, saya berdapat wahyu nih dari setan nih. Nah, saya kira enggak ngomong-ngomong. Ya. Alhamdulillah tadi malam saya dapat bisikan setan. Enggak mungkin. Enggak mungkin dia ngomong begitu, enggak mungkin dia terserang. Justru dia tidak tahu kalau itu setan. Dikiranya Tuhan, malaikat, Jibril, apalah, leluhur segala macam. Tidak menyebut sebagai setan, padahal jelas itu setan. Di situ letaknya, di situ rahasianya. Maka semakin menunjukkan kepada kita bahwa yang akan selamat dari tipuan-tipuan setan hanya siapa? Hanya orang yang tahu sunnah, faham sunnah, tahu ilmu. Ini bagian dari sunnah, bahwa setan bisa membisikkan sesuatu, bahwa bisikan-bisikan selain wahyu adalah setan. Ya, karena wahyu sudah putus, tidak mungkin ada wahyu lagi. Seolah ada yang menyuruh saya untuk pergi ke arah barat, dalam telinganya, dalam hatinya, dalam mimpinya, pastikan itu pasti setan. Bukan malaikat, apalagi Allah. Ketika berisi perintah dan larangan, kan jadi wahyu. Yang dari Allah itu cuman apa Bu? Masih ingat? Cuman busyara. Al-busyara. Apa busyara? Kabar gembira. Kan beda. Perintah, larangan, wangsit, bisikan dengan kabar gembira kan beda. Kabar gembira saja. ya, sudah lama tidak bisa membeli motor misalnya. Mimpi seolah-olah dia membeli motor, mudah-mudahan ini kabar gembira. Bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada kita berupa motor misalnya. Kabar gembira. Bukan melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Itu kan jadinya wahyu. Nah, maka jangan pernah melakukan sesuatu gara-gara. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara mimpi. Jangan membatalkan niat gara-gara mimpi. Jangan melakukan sesuatu gara-gara mimpi. Ya. Kecuali jelas-jelas baik, jelas-jelas wajib, itu termasuk dalam kabar gembira. Setelah mimpi tadi malam, rasanya saya kok harus jual satu rumah saya untuk biaya saya naik haji. Ini kabar gembira lah. Nggak usah pakai mimpi juga, kita harus jual ketika rumah kita 2-3 dan kita belum haji. Kan wajib, rukun Islam. Ya. Nah, tiba-tiba dengan mimpi itu tambah semangat. Gitu. Karena itu sudah jelas berdasarkan ilmu. Nah, ketika Nabi tiba-tiba terdiam, terpejam matanya, tidak bisa bicara apa-apa, menunduk. Dan itu bukti bahwa beliau sedang kedatangan wahyu, maka tiba-tiba Zaid merasa seolah tertindih oleh beban, mungkin istilah kita puluhan kilo. Ya. Mungkin bisa mencapai setengah kintal atau satu kintal gitu. Berat sekali. Berat sekali. Fasakulat alayya hatta khiftu an turdo fakidi. Aku merasakan berat sekali menyangga paha Nabi. Pahaku merasa berat sekali. Aku khawatir seolah-olah tulang pahaku akan retak, akan patah. Berarti kan enggak main-main. Beratnya itu. Ya. Dan ada beberapa sahabat yang mengalami seperti ini. Ketika Nabi kedatangan wahyu, badan beliau menjadi berat luar biasa. Bahkan bukan paha orang lagi, tapi badan, bukan badan orang. Badan apa, Bu? Dulu pernah kita bahas? Badan unta. Badan unta, unta tahu sendiri kekuatannya. Luar biasa. Nah, waktu itu Nabi sedang berada di atas unta. Tiba-tiba Nabi menunduk, diam, terpejam, pertanda bahwa beliau sedang menerima wahyu. Itu tiba-tiba unta itu langsung turun, sampai perutnya menempel senempel-nempelnya dengan tanah, dengan bumi. Jadi unta yang begitu kuat tidak sanggup menyangga badan Nabi yang sedang kedatangan wahyu. Ya. Dan itu makna dari firman Allah, sanulki 'alaika qawlan tsaqila. Akan aku berikan kepada engkau ya Muhammad ucapan yang sakil, yang berat. Jadi wahyu itu berat, seberat-beratnya. Sangat berat sekali wahyu itu. Bukan hanya untuk melaksanakan, bukan hanya untuk mentaati, tetapi fisik daripada wahyu itu, wujud daripada wahyu itu, beban daripada wahyu itu sangat-sangat berat sekali. Bayangkan unta tidak sanggup. Nah, maka mungkinkah seorang wanita menerima wahyu? Mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak akan kuat. Harus laki-laki. Dan laki-laki pun harus pilihan. Kalau kita tidak akan sanggup. Kalau kita kedatangan wahyu, langsung pingsan, gak bangun lagi barangkali ya. Sekalian udah. mati. Itu kalau kita laki-laki. Fisik Nabi luar biasa. Fisik Nabi Musa luar biasa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh luar biasa. Itu barangkali belum lupa bagaimana orang itu mestinya 8 atau 9 orang untuk mengangkat benda itu. Yang dengan benda itu bisa mendapatkan air. Nabi Musa angkat sendirian. Disaksikan oleh dua orang wanita. Ya, dua-duanya anak Nabi Syuaib. Pernah juga Nabi Musa mukul orang sekali, mati. Sudah lewat pembahasan ya. Jika ada dua orang berkelahi, satu dari Bani Israel, kaum beliau, satu dari Kipti, kaumnya Fir'aun. Di Mesir kan seolah ada dua bangsa. Satunya bangsa terhormat, yaitu Kipti. Satunya bangsa budak, yaitu Bani Israel. Nah, yang Bani Israel ini minta tolong kepada Nabi Musa, minta bantuan, berkelahi. Lalu ditolong oleh Nabi Musa, dipukul itu orang Kipti, dipukul sekali, mati. Ya, namanya nolong mungkin mukulnya enggak seberapa ya. Tapi saking kuatnya tenaganya, mati. Rasulullah banyak sekali kisah-kisah di mana kekuatan beliau yang luar biasa. Sangat luar biasa kekuatan beliau. Itulah manusia-manusia pilihan. Jadi Nabi itu bukan hanya kuat imannya, ketakwaannya, ilmunya, tapi juga kuat fisiknya. Jadi betul-betul para Nabi, para Rasul, orang-orang pilihan. Enggak asal-asalan. Maka belum pernah ada dan tidak mungkin ada seorang Nabi berjenis kelamin wanita. Enggak akan kuat. Enggak akan sanggup. Inna sanulki alaika qawlan thakila. Wahyu itu sangat-sangat berat. Nah, lihat persaksian dari Zaid bin Sabit. Ya. Berat sekali paha Nabi menindih pahaku. Hatta khiftu an turda fakhidi. Sampai aku khawatir jangan-jangan tulang pahaku akan retak, akan patah. Summa surya anhu, kemudian beliau siuman. Kemudian beliau istilah kita terbangun. Sudah lewat wahyu, sudah habis. Beliau sudah bisa berhubungan dengan dunia. Afa'anzalallah. Lalu Allah turunkan kalimat ghairu ulid darar, kecuali orang-orang yang mudarat, buta, pincang, sakit, lemah, lumpuh dan seterusnya. Ini sama dengan orang yang berjihad. Yang tidak sama kalau dia sehat, mampu, bisa berangkat, kok enggak mau berangkat? Ini tidak sama. Tidak sama. Adapun kalau dia buta, pincang, lumpuh, sakit, dan seterusnya, sama. Sama dengan orang yang berjihad. Walaupun dia tidak berjihad, nanti akan dibawakan hadisnya oleh beliau. Ya, hadis-hadis di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin, bab niat. Maka turunlah ayat tadi. Tadinya la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah. Tadinya begitu. Ayatnya bunyinya begitu. Setelah kedatangan Ibnu Ummi Maktum yang mengadu kepada Nabi bersedih, menyesali diri kenapa tidak bisa ikut jihad karena buta. Turunlah kalimat ghairu ulid darar. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darar. Tadinya ghairu ulid darar tidak ada. Ya. Sama dengan yang dulu pernah kita bahas tentang benang putih dan benang hitam. Belum ada kata-kata minal fajri. Belum ada kata-kata minal fajri. setelah Adi bin Hatim melakukan kesalahan meletakkan benang putih dan benang hitam di atas bantal sambil makan sahur, dan dia terus makan, terus minum, terus makan, terus minum, sampai benang hitam dan benang putih itu kelihatan bedanya. Tentu tanpa lampu ya, mengandalkan cahaya dari timur. Ya, itu kan begitu, pernah kita bahas dulu ya kan. Maka Adi bin Hatim terus makan, terus minum. Dan gak ada lampu tentunya. Gelap gulita. Gelap gulita tentu tidak bisa kelihatan benang hitam yang mana, benang putih yang mana, ya kan? Terus makan, minum, sampai lama-lama kan kelihatan. Kalau di kita jam berapa kira-kira? Tanpa lampu, bisa tahu ini benang hitam, benang putih, pagi-pagi, jam berapa? Ya bisa 5:30 barangkali ya. Bisa jam 6 kurang seperempat. Ya, baru selesai makan, baru selesai minum. Kan udah kelihatan. Salah apa benar ini? Salah. Ah, dari sini kita tahu bahwa sahabat saja salah menafsirkan ayat. Sahabat saja salah menafsirkan ayat. Memahami ayat salah. Untung ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung wahyu belum putus, maka turun ayat berikutnya memperjelas dengan kalimat minal fajri. Yang dimaksud benang putih, benang hitam itu nampak jelas itu apa? Fajar. Fajar. Ya. Nah, fajar itu kan ada di langit. Makanya ketika benang hitam, benang putih itu maksudnya ya fajar itu di langit. Maka ketika Rasul tahu Adi bin Hatim meletakkan benang hitam, benang putih di atas bantal, Nabi bilang apa? Kalau begitu bantalmu besar sekali. Sebesar langit kan begitu. Sabda Nabi begitu kan? Kalau bantal, betapa besarnya bantalmu itu. Karena yang dimaksud benang hitam dan benang putih adalah fajar. Fajar itu di mana? Ya di langit. Di ufuk timur langit. Nah, itu seorang sahabat, gimana kita? Gimana cuman ulama, kiai, ustaz, dai, tentu lebih salah lagi kalau tidak pakai sunnah Nabi, hadis Nabi. Sahabat aja salah memahami ayat, menafsirkan ayat, apalagi kita. Maka jangan main-main, jangan tinggalkan Nabi. Ya, serahkan kepada Nabi bagaimana beliau memahami sebuah ayat, bagaimana beliau berkata tentang satu ayat. Kita ikuti, jangan ngarang sendiri. Ya. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri mereka. Diri yang dimaksud? Diri yang dimaksud? Jiwa dan raga. Jasad dan nyawa. Tangan, kaki, perut sobek, kulit mengelupas, tulang patah, ini fisik. Belum tentu mati. Sebagaimana Khalid. Badan Khalid itu tidak terhitung bekas lukanya. Ya panah, ya tombak, ya ini, ya itu. Enggak kehitung badannya itu. Penuh luka, bekas luka. Gara-gara jihad. Entah berapa kali beliau ikut perang. Membela Islam. Ya. Dan beliau menyesal. Dan beliau kurang suka. Kenapa? Pas mati malah di tempat tidur. Pas mati di tempat tidur. Ya. Terlihat kekecewaan beliau. Beliau ingin sekali kayak Ja'far, Mus'ab bin Umair, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Ruwahah, dan lain-lain. Sahabat-sahabat yang mendahului beliau mati di medan perang. Gugur di medan jihad. Syahid insya'Allah ta'ala. Mati di atas tempat tidur. tentu ini takdir Allah yang tidak bisa ditolak. Kemudian harta. Jadi kalau dirinci, ada harta, ada raga, ada nyawa. Ini yang tertinggi. Mengorbankan nyawa, ini yang tertinggi. Maka jika itu terjadi, surga sudah menanti. Apabila kita korbankan satu-satunya milik kita, lalu raga kan masih bisa diobati. Raga kan bisa tangan, bisa kaki, bisa badan, bisa dada, bisa perut. Adapun nyawa kan cuma satu-satunya. Ketika itu dikorbankan oleh seorang prajurit demi jihad fi sabilillah, surga telah menanti. Dan dia lakukan dengan ikhlas li'i'la'i kalimatillah walibtigo'i mardotillah, maka surga jaminannya. Walaupun apa bu? Walaupun 15 tahun enggak sholat, 20 tahun enggak puasa Ramadan, ratusan kali berzina, ribuan kali berjudi, makan riba, dan seterusnya. Dosa-dosa besar kepada Allah. Ketika seorang mati syahid, maka diampuni dosanya. Jaminan dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia. Ya. Maka para preman, para pemabuk, para penjudi, para pezina, ketika ada panggilan jihad, mestinya mereka senang enggak? Senang, ini kesempatan. Ini kesempatan berjihad. Dan itu yang terjadi. Antum kira pasukan perang Islam ketika berjihad melawan orang-orang kufar berabad-abad lamanya, semuanya ahli taat, semuanya ahli sholat, semuanya bukan pelaku maksiat? Tidak. Berapa banyak dari mereka ahli maksiat? Ketika ada panggilan jihad, mereka siap mati untuk menebus dosa-dosanya. Apalagi yang suka tawuran, apalagi yang selama ini suka berantem. Nah, kesempatan ini, hobinya berantem, ini berantem mau dikasih surga, apa enggak girang itu? Ya kan? Preman-preman yang suka berantem, preman kan biasanya senang berantem kan? Ini panggilan jihad. Ya, ini dia. Ini yang Yahudi enggak mau, Nasrani enggak mau, orang-orang kufar ketakutan, gemetaran ini nih. Bagi mereka orang Islam itu kalau sudah teriak jihad, udah gila. Udah seperti orang gila. Enggak ada apa-apanya itu, harakiri Jepang enggak ada apa-apanya. Ya, yeah. Luar biasa, enggak takut mati. Ya, belum lama kita cerita tentang Malik siapa, Bu? Malik Arsalan, ya kan? Yang berhadapan dengan Kaisar siapa? Armanus, yang membawa pasukan hampir 1 juta. Hampir 1 juta pasukan. Malik Arsalan mengumpulkan pasukan cuman terkumpul berapa? 40 ribuan. Kok jauh sekali perbandingannya? Ya? Itu pasukan Romawi kalah. Kalah luar biasa. Tadinya Malik Arsalan mau menghadapi mereka hari Rabu berangkat kan? Beberapa ulama mengusulkan jangan hari Rabu, tapi hari Jumat saja. Setelah hari Jumat. Atau habis sholat Jumat. Ngapain? Agar para khatib itu membakar semangat kaum muslimin untuk mati. Gak usah bicara hidup. Masa depan, hari tua, anak istri, ghanimah, gak dibahas. Bahaslah surga, mau masuk surga, mau mati. Gimana gak gila itu mereka. Stres itu musuh-musuh Islam. melihat semangat pasukan Islam yang gila. Ya, enggak takut mati. Gimana berhadapan dengan pasukan yang enggak takut mati? Ya. Ah, ini dia. Ya. Maka Yahudi nyerang dari luar kesulitan, maka nyerang dari dalam. Dibikinlah hadis-hadis palsu, disebarkanlah hadis-hadis palsu yang mengecilkan jihad. Di antaranya katanya Nabi sepulang dari perang Uhud atau perang Badar mengatakan roja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang kecil, kita akan berhadapan dengan perang besar, yaitu jihadun nafsi. Perang melawan hawa nafsu. Ini perang terbesar. Palsu. Maudhu', bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jihad terbesar adalah jihad melawan orang-orang kufar. Li'i'la'i kalimatillah walibtigai mardhatillah. Ini jihad terbesar. Tidak ada yang lebih besar lagi. Yang sepadan bahkan tidak ada. Orang yang meninggalkan anaknya, istrinya, hartanya, pekerjaannya, status sosialnya untuk mempertaruhkan nyawa milik satu-satunya. Mungkinkah orang ini sudah bisa melawan hawa nafsu? Sudah. Kalau dia tidak bisa melawan hawa nafsu, enggak akan berangkat. Ngapain berangkat? Maka batil kalimat tadi. Perang terbesar itu melawan hawa nafsu, kalimat batil, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan dirinya. Alal qa'idi, dibanding dengan orang yang duduk-duduk tidak berjihad, darajatan, satu derajat. Ya. Yeah. Karena berapa banyak orang yang tidak berangkat jihad, tapi ada keutamaan. Apa? Sibuk mengajarkan ilmu, sibuk belajar ilmu. Gitu. Artinya perbedaan antara yang jihad dengan yang tidak jihad, sekali lagi tidak seperti perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang jahil, orang kafir dengan orang mukmin. Orang hidup dengan orang mati, surga dengan neraka, langit dengan bumi, timur dengan barat, tidak. Maka dikatakan di sini, darajatan. Satu derajat. Kullan wa'adallahul husna. Semuanya dijanjikan kebaikan oleh Allah. Jadi yang enggak jihad juga ada kebaikannya. Bahkan Nabi menyuruh seluruh kaum muslimin berjihad. Apakah Allah dan Rasulnya menyuruh seluruh kaum muslimin berjihad? Tidak. Tidak. Hendaklah sebagian dari kalian berangkat. Jangan semuanya. Sisakan orang-orang untuk belajar ilmu. Mengajarkan ilmu. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad itu dibanding orang yang tidak berjihad. Kelebihannya adalah أَجْرًا عَظِيمًا, pahala besar. دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً. Apa pahala besar yang dimaksud? Ini mubdalnya ya. Derajat. Maghfirah, rahmat. Jadi kebaikan demi kebaikan diberikan oleh Allah kepada orang yang berjihad. Maghfirah, tadi sudah kita bahas. 10 tahun tidak sholat, 15 tahun enggak puasa Ramadan, ratusan kali berzina, ratusan kali minum khamar, ratusan kali berjudi, kayak apa dosanya? Begitu mati di medan jihad, hapus semua. Hapus semua. Ya, luar biasa jihad itu. Tapi jangan lupa bahwa jihad itu harus bersama harus bersama pemimpin. Dan pemimpin yang dimaksud betul-betul pemimpin. Bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz, bukan ketua ormasnya, ketua organisasinya, bukan. Jadi betul-betul pemimpin nyata. Presiden, raja, khalifatul Islam, amirul mukminin. Itu baru sah. Maka di luar itu tidak sah. Ulama, kiai, ustaz tidak berhak memimpin jihad. Pernah dengar Imam Syafi'i memimpin jihad? Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan, Sufyan bin Uyayna, Sufyan Al-Thawri. Pernah dengar mereka ini memimpin jihad? Tidak. Ulama-ulama dunia. Ulama nomor satu di zaman mereka masing-masing. Tidak ada riwayat mereka memimpin jihad. Karena mereka sadar, faham, bahwa ini bukan hak kami. Ini haknya Harun Ar-Rasyid. Haknya Al-Ma'mun. Al-Wasik. Al-Mutawakkil. Walaupun ahli maksiat. Walaupun terkena syubhat. Yang penting muslim. Yeah. Bukan hak ulama. Rahmat jelas. Rahmat yang luar biasa Allah berikan kepada orang-orang yang jihad fi sabilillah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahim. Ini hadis yang dibawakan oleh beliau. Riwayat Abu Daud. Laqad taraktum bil madinati aqwaman. Ini dalam sebuah peperangan. Sebagian dari mengatakan ini perang Tabuk. Sungguh kalian tinggalkan di Madinah sekelompok orang. Ini ucapan Nabi di hadapan para pasukan yang sedang berperang. Di sela-sela perang. Kita tinggalkan di Madinah sekelompok kaum muslimin. Masirtum masiran wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min wadin. Setiap kali kita berada di lembah, setiap kali kita menempuh perjalanan, setiap kali kita mendapatkan kesulitan, setiap kali kita istirahat, setiap kali kita berjihad, mereka ikut bersama kita. Padahal di Madinah. Padahal di Madinah. Tapi setiap kita berjihad, setiap kita istirahat, setiap kita, mereka selalu bersama kita. Ya. Ya Rasulullah, wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah? Kok bisa begitu ya Rasul? Bersama kami padahal mereka di Madinah. Madinah dengan kami sekarang ini jauh sekali. Kok bisa begitu? Nabi menjawab, habasahumul udzur. Mereka kena uzur. Mereka ada uzur, buta, lumpuh, pincang, enggak punya kendaraan, enggak bisa jalan. Enggak punya perbekalan, mau ngapain? Enggak punya senjata. Ya. Yeah. Dari sini orang yang ingin sekali melakukan kebaikan kok enggak kesampaian, maka sudah dapat pahala. Maka bersyukurlah antum yang pingin banget bangun masjid. Ya. Yeah. Itu ngelihat masjid sudah hampir 7 tahun enggak jadi-jadi. Ya, coba saya jadi orang kaya ya. Coba saya jadi orang kaya. Saya jutawan, selesai ini setengah tahun. Ya. Itu dalam hati, enggak pakai ngomong-ngomong, enggak usah ngomong-ngomong lah ya. Dalam hati kan enggak bisa bohong. Allah hargai hati antum seperti itu. Jika ada di hati itu ibu kalimat seperti itu, dan sekali lagi enggak dibikin-bikin ya, artinya memang keinginan ibu, tapi ya enggak terlaksana, boro-boro buat bayar kontrakan saja kadang ngutang, boro-boro mau bangun masjid. Tapi pengen sekali, coba saya kaya. Apakah semua orang miskin berpikiran seperti itu? Enggak lah. Itu lewat masjid tiap hari lagi dibangun, biasa aja. Yang dilihat dia ada yang lewat itu, mobil mewah. Coba saya jadi orang kaya, kebeli saya mobil mewah itu. Ah, biasanya begitu ya. Ah, kan begitu. Coba saya kaya ya, bentar-bentar ke Bali, bentar-bentar ke Singapura. Coba saya kaya. Ah, enggak kepikiran. Saya selesaikan pembangunan masjid ini. Saya selesaikan pembangunan sekolahan ini. Ya. Sudah dapat pahala. Mana dalil ini dia? Dia enggak bisa berangkat berperang, buta, lumpuh, pincang. Dan dia di Madinah. Ya, menikmati bersama anak istrinya. Makan biasa, minum biasa, istirahat tidur biasa. Tapi dia pingin sekali jihad. Kalau enggak buta, kalau enggak pincang, tentu sudah berangkat. Nabi bilang, sama. Sama. Sama kalau bukan 60%, 70%, 99%, enggak. Namanya sama berarti 100%. Jadi kalau orang yang berjihad itu dapat pahala 10 ribu, yang di Madinah ini sama 10 ribu. Enggak ada bedanya. Ini murahnya Allah ya. Allah melihat hati kita. Nah, tentu tidak mudah punya hati seperti itu. Ya. Kalau kita tidak betul-betul selalu berbuat baik, ya tentu tidak mudah seperti itu. Ah, maka jangan pernah putus asa untuk jadi orang baik, jangan putus asa. Enggak mungkin gagal gitu. Kalau pengen jadi orang baik, pengen jadi orang soleh, pengen masuk surga, insya Allah enggak gagal. Ya, kalau pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter, pengen jadi wali kota, apalagi presiden, ya, banyak suksesnya apa banyak gagalnya? Banyak gagalnya. Ya. Tapi kalau pengen jadi orang baik, insya Allah tidak akan gagal. Ya bayangkan, baru punya keinginan tapi enggak kesampaian, sudah ditulis. Gimana gagal? Secara duniawi gagal, enggak ikut jihad, enggak bangun masjid. Di sisi Allah dia tidak gagal. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang membangun masjid. Luar biasa. Hanya Allah yang tahu. Ya. Satu lagi, inna fil jannati mi'ata darajatin. Ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Sahih Bukhari dan Muslim. Sungguh di surga itu ada 100 derajat. A'addahumullahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah persiapkan itu untuk orang-orang yang jihad di jalan Allah. Ma baina kulli darajatain, di antara satu derajat dengan derajat berikutnya. Derajat pertama ke derajat kedua, derajat ke-10 sampai derajat ke-11, derajat ke-53 ke derajat ke-54. Itu seperti apa? Kama bainas sama'i wal ardh. Seperti jarak antara langit dan bumi. Padahal ada berapa tadi? 100. Kayak apa? Kayak apa? Itu semuanya Allah berikan, Allah persiapkan untuk orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Saya pernah mendengar bahwa Maryam termasuk Nabi karena beliau menerima wahyu. Pendapat yang lemah, ada memang. Memang ada pendapat, tapi lemah. Karena yang disebut Nabi adalah menerima wahyu, dan wahyu itu berisi ajaran. Dan ajaran itu disampaikan kepada umatnya. Bahwa ada dialog antara Allah dengan Maryam. ada perintah langsung antara Allah dengan Maryam lewat Jibril. Betul. Betul. Tetapi di situ tidak berisi ajaran. Tidak berisi halal haram. Tidak berisi perintah dan larangan untuk disampaikan kepada umat. Itu yang pertama. Yang kedua, Maryam tidak punya umat. Yang punya umat Nabi Isa. Ya. Maka walaupun ada pendapat ulama, tapi pendapat lemah. Ya. Dan ada ayat di akhir-akhir surat Yusuf bahwa illa rijalan. Ada kata-kata rijal, laki-laki. Bahwa Nabi itu pasti laki-laki. Adakah sahabiah yang ikut berjihad? Ada. Tapi tidak bawa senjata, tidak ikut membunuh berperang di depan, tetapi menyiapkan makanan, menolong orang-orang yang terluka. Salah satunya adalah Aisyah dan Ummu Sulaim. Ini riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik yang masih kecil itu mengatakan, aku melihat gelang kaki Aisyah dan Ummu Sulaim. Padahal kan aurat itu terlihat. Ya, karena lari ke sana, lari kemari, memberikan minum kepada yang terluka. Ada. Bahkan ketika Nabi mengatakan, kelak di antara umatku akan ada satu pasukan yang berperang di atas laut, di atas air, dengan kapal. Dan kapal itu ditampakkan kepada Nabi seperti singgasana besar. Nah, ketika Nabi bersabda itu, ada seorang wanita, ya, Ummu Haram binti Milhan. Ada seorang wanita yang mengatakan, ya Rasul, mohon doakan aku ikut dalam pasukan itu. Apa jawab Nabi? Iya, engkau termasuk dalam pasukan itu. Dan betul, di zaman Utsman kan, dipimpin oleh Muawiyah. Pasukan laut pertama kali dalam Islam. Nabi tidak mengatakan, oh, kamu kan perempuan, enggak boleh. Enggak. Berarti boleh. Tentu bersama suami atau abangnya, mahramnya. Amalan apa yang sama pahala dengan berjihad? Bahkan lebih dari jihad ada. Belum lama amalan itu kita lakukan, ya kan? Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Lebih dari jihad. Ngapain? Ya sholat, ya puasa, ya baca Al-Quran, ya sedekah. Puncaknya menyembelih kurban. Ya. Yeah. Kecuali jihad yang seseorang berangkat jihad membawa hartanya dan nyawanya dan dua-duanya tidak pulang, baru bisa menyamai. Kalau masih pulang, berarti tidak bisa menyamai. Adakah doa Nabi yang tidak dikabulkan? Ada. Masih ingat? Hah? Abu Thalib, kan beliau pernah berdoa untuk keislaman Abu Thalib, bukan pernah, berkali-kali, tidak dikabulkan. Apalagi ada yang satu hadis dikumpulkan satu, beliau minta tiga permintaan, yang dua dikabulkan, yang satu tidak. Apa yang dua? Jangan sampai umatku dikalahkan oleh musuh habis. Ini dikabulkan. Ya. Jangan sampai umatku seperti umat-umat terdahulu habis oleh azab, kaum 'Ad, kaum Samud. Ini pun dikabulkan. Maka insyaallah umat Islam ini sebejat-bejat kaum muslimin hari ini, insyaallah tidak akan bernasib seperti kaum 'Ad, kaum Samud, dihabiskan semuanya habis-bis. Enggak. Pasti ada sisa. Gitu ya. Yang terakhir, janganlah umatku satu sama lain saling membunuh, saling melemahkan, ini yang tidak dikabulkan. Ya. Jadi sudah merupakan sunnatullah, kehendak Allah, aturan Allah, bahwa kaum muslimin ini, sesama muslim ini saling berperang. Ya, dan itu terjadi, ya kan? Bahkan dimulai dari zaman Ali bin Abi Thalib. Dan enggak apa-apa. Ketika itu antara hak dan batil, antara sunnah dengan bid'ah, antara syirik dengan tauhid, enggak masalah. Ya, antara sunnah dengan syiah berperang, enggak masalah. Memang lebih baik berperang. Karena hujah sudah tidak mungkin nyambung. Kalau salaf dengan mu'tazilah, barangkali masih bisa. Kalau sunnah dengan qadariyah, dengan khawarij, barangkali masih bisa. Karena kan Al-Qur'annya sama, hadisnya sama. Tinggal merujuk saja, ya kan? Walaupun tentu ini juga tidak mudah. Tapi kalau syiah, gimana mau ketemu? Al-Qur'annya beda, sunnahnya beda. Ya? Kan yang mereka sendiri yang mengatakan bahwa Al-Qur'an beda. Al-Qur'an yang sekarang ini ya karena Al-Qur'an yang asli belum datang aja. Ya? Apakah kita bisa mengetahui jika amal ibadah kita itu ikhlas? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka mohonlah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, ya Allah ikhlaskan saya. Ya Allah jadikan solatku, puasaku ikhlas hanya karena Engkau. Begitu. Jadi jangan memastikan, ya Allah tadi saya solat, saya ikhlas ya Allah ya. Tadi saya puasa, saya ikhlas ya Allah. Tadi saya baca Al-Quran, saya ikhlas karena Engkau ya Allah. Enggak boleh begitu. Ya Allah, saya telah khatamkan Al-Quran ini. Ya Allah, saya telah lakukan solat malam ini. Ya Allah, saya telah sedekahkan separuh harta saya. Mohon jadikan amalku ini ikhlas karena Engkau ya Allah. Begitu. Jadi jangan memastikan bahwa amal kita pasti ikhlas. Ah, dengan demikian, kita tidak boleh memastikan bahwa solat kita tadi, puasa kita pasti diterima. Walaupun kita yakin sudah mengikuti sunnah Nabi. Berdasarkan pelajaran yang kita baca, hadis-hadis yang kita pelajari, ini sunnah Nabi seperti ini. Dari takbir sampai salam kita sudah mengikuti sunnah Nabi. Lalu bolehkah kita memastikan ini pasti diterima? Tidak boleh. Apa itu uzur? Uzur itu alasan. Alasan, ya. Sakit, buta, pincang, lumpuh, itu alasan. Sehingga boleh untuk tidak berjihad. Boleh untuk tidak sholat berjamaah bagi laki-laki. Sakit, ya. Hujan dan seterusnya. Itu namanya uzur. Uzurnya itu harus syar'i. Maka uzur yang tidak syar'i tidak diterima. Ya. Kenapa tidak sholat berjamaah? Oh, karena rapat. Oh, karena kondangan. Nah, ini uzur yang tidak syar'i. Uzur harus syar'i. Bagaimana tentang saf wanita? Ya, Nabi bersabda, sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling depan. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan. Seburuk-buruk saf laki-laki adalah yang paling belakang. Bagaimana ketika ada hijab? Kemarin sudah kita bahas. Bahwa yang dicontohkan oleh Nabi yang ada di zaman Nabi di Masjid Nabawi, ya, adakah hijab antara laki dan perempuan ketika sholat? Tidak ada. Nah, ketika tidak ada kok sekarang jadi ada? Ya tentu tidak merubah hukum, ya kan? Ya, maka yang terbaik jangan ada, ya. Jangan ada hijab seperti di zaman Nabi tidak ada hijab untuk sholat. Adapun untuk kondangan, untuk arisan, untuk lain-lain mungkin. Untuk sholat tidak ada. Ya, waktu habis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.